jatuh hati kepadamu. Sembilan puluh sembilan persen jatuh cinta. Ku menunggu karena tanda cinta itu darimu, agar ku yakin 100% padamu. Maaf kau terlalu lama menunggu, bukan ku sengaja ingin menggantung. Tapi ada sesuatu di dada yang gak bisa terucap dengan mudah. Cinta kurang 1%. Kurang 1%.